Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah bab Salat Ahlil A'dzar. Salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca tata cara salat orang yang memiliki uzur sakit. Kemudian yang kedua adalah tata cara sholat orang yang memiliki uzur safar. Dan kita masih dalam pembahasan yang kedua ini, yaitu uzur safar, uzur karena safar. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu juga bahwasannya disyariatkan bagi seorang yang musafir untuk mengqasar sholat, yaitu menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan para ulama berselisih tentang hukumnya. Adapun tentang disyariatkannya, maka tidak ada perselisihan. Hanya saja diperselisihkan tentang hukumnya, apakah wajib, apakah sunnah. Sebagian para ulama berpendapat sunnah mengqasar sholat ketika safar, dan itu adalah rukhsah, keringanan bagi seorang musafir. Sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib, wajib mengqasar salat ketika safar berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis bahwasannya awal diturunkannya salat adalah 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian zida fil hadar, ditambah 2 rakaat ketika mukim. Wa baqiya fis safar. Sedangkan na'am ketika safar tetap pada asal diwajibkannya sholat, yaitu 2 rakaat. Juga berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, faradallahu sholata ala lisani nabiyikum fil hadri arba'an wa fis safari rak'atain. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian ketika mukim 4 rakaat dan ketika safar 2 rakaat. Nah. Riwayat ini ada dalam Sahih Muslim. Berdasarkan hadis-hadis di atas, sebagian para ulama berpendapat wajibnya mengqasar sholat ketika safar. Al-muhim masalah khilafiyah. Dan masalah khilafiyah tahtaj ila insyirahis sadr, butuh kepada kelapangan dada. Kemudian kita lanjutkan pada masalah yang berikutnya. Masih tentang masalah mengqasar sholat ketika safar. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua. Fi tahdidis salati allati yajuzu fiha al-qasr. Tentang salat yang dibolehkan padanya diqasar. Salat apa saja yang boleh diqasar, yang disyariatkan diqasar ketika safar. As-salatu allati yajuzu fiha al-qasr hiya as-salatu ar-ruba'iyyah. Salat yang boleh diqasar adalah salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Wa hiya salatu dzuhri wal asri wal isya, yaitu salat zuhur, salat asar dan salat isya. Ini yang disyariatkan untuk diqasar ketika safar. Wala tuqsaru salatul subhi wal maghrib ijma'an, dan tidak boleh diqasar salat subuh dan salat maghrib ijma'an, secara ijma', enggak ada perselisihan bahwasanya maghrib enggak boleh diqasar. Demikian pula subuh. Nah, sehingga sholat subuh tetap 2 rakaat dan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Sehingga yang diqasar hanyalah sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min ba'di. Yang demikian karena inilah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar hanya mengqasar 3 salat ini. Duhur, asar dan isya. Demikian pula para sahabatnya. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya mengqasar duhur, asar dan isya. Waliqawli Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dalil yang lain adalah ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, faradallahu salata ala lisani nabiyikum fil hadari arba'an wa fis safari rak'atain. Kata beliau, Allah mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian 4 rakaat ketika mukim dan 2 rakaat ketika safar. Hadis atau riwayat Muslim. Fadalla ala anna ar-ruba'iyyata hiyal maqsudah. Maka ini menunjukkan bahwasannya salat yang 4 rakaatlah yang dimaksud dalam salat qasar. Itu hanya salat-salat yang memiliki jumlah rakaat 4 rakaat. Kemudian masalah selanjutnya, al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Fi haddis safar alladhi tuqsaru fihi as-salatu wa naw'uhu, atau bisa juga wa naw'ihi. Fi haddis safar alladhi tuqsaru fihi as-salah wa naw'ihi, ataf kepada Naam. Hadis safar. Masalah yang ketiga adalah tentang batasan safar yang diperbolehkan padanya mengqasar sholat. Juga di sini dalam masalah ketiga juga ada pembahasan tentang jenis safar yang seperti apa yang dibolehkan padanya mengqasar sholat. Jadi ada dua pembahasan ya dalam masalah yang ketiga ini. Pembahasan pertama tentang batasan safar yang padanya diperbolehkan mengqasar sholat. Dan masalah ini masalah fikih yang tidak terlepas padanya khilaf, perselisihan di antara para ulama. Itu masalah safar yang seperti apa ya, itu batas safar, itu batas dikatakan safar itu seperti apa. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Di antaranya disebutkan dalam kitab ini. Kita baca haddus safar alladhi tuksaru fihi shalah 16 farsakhan taqriban. Batasan safar yang boleh diqasar salat padanya adalah safar yang jaraknya 16 farsakh. 16 farsakh. Hiya arba'atu burud. 16 farsakh itu 4 burud. Wabil amyal 48 milan. Kalau dihitung dengan mil itu kurang lebih 48 mil. Wa huwa ma yuqaribu 80 kilometron. Kalau dihitung dengan meter maka jarak 16 farsakh itu kurang lebihnya 80 kilometer. Baik. Sebagian para ulama berpendapat seperti ini. Safar yang boleh diqasar sholat padanya termasuk boleh seseorang berbuka di siang Ramadan padanya. Ya. Adalah safar yang jarak safarnya ini ya, atau jarak perjalanannya ini adalah jarak yang ditempuhnya adalah 16 farsakh alias 80 kilometer. Kemudian pendapat yang kedua, wahya yaumani qasidani fi zamanin mu'tadil bi sayril athqal wa dabibil aqdam. Yaitu dua hari, safar yang ditempuh dalam dua hari. Yang ditempuh fi zamanin mu'tadil, di masa yang pertengahan. Atau zaman yang pertengahan. Atau waktu yang pertengahan. Yang jika ditempuh dengan sayrul athqal, dengan unta, wadabi bil aqdam atau dengan jalan kaki. Ini yang kedua. safar yang dibolehkan padanya mengqasar salat adalah safar yang dilakukan na'am selama 2 hari dengan jalan kaki atau dengan hewan tunggangan, ya, unta misalkan. Barulah boleh dikosor padanya jika perjalanannya seperti ini, 2 hari ditempuh dengan jalan kaki atau dengan menaiki hewan, kendaraan hewan. Kemudian ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Juga Imam Ahmad alaihim rahmatullah. Yang 2 hari ini pun, jarak yang ditempuh 2 hari ini dengan jalan kaki itu kurang lebih jaraknya tadi 16 farsakh atau 80 kilometer. Kalau dari sisi tempat itu na'am disebutkan seperti dari Mekah ke Asfan, ya. Dari Mekah ke Usfan, ya. Dari kota Mekah ke daerah Usfan. Kemudian wasamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman wa lailatan safaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan sehari semalam juga dengan nama safar. Nah, ini pendapat yang berikutnya. Nah, safar yang ditempuh dalam waktu sehari semalam. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan sehari semalam itu dengan safar. Beliau menamakan perjalanan sehari semalam itu dinamakan dengan safar. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antusafiru masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha hurmah." Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, melakukan safar selama sehari semalam, ya, tanpa disertai dengan mahramnya. Arti tidak halal berarti apa? Haram. Haram wanita melakukan perjalanan safar, ya, sehari semalam tanpa disertai mahramnya. Mahram itu bisa suami, bisa saudara kandung, bisa saudara sebapa, ya, bisa paman, ya, Pak D atau Pak Le, ya, atau bisa kakeknya, ya, dan seterusnya, ya, atau anaknya, ya, atau cucunya. Nah. Haram hukumnya wanita melakukan safar tanpa mahram. Nah. Asyahid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perjalanan sehari semalam dengan nama safar. Nah. Baik. Wa kana Ibnu Abbas wa Ibnu Umar yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burud wa hiya 16 farsakhan. Dan dahulu Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar beliau mengqasar salat dan juga melakukan iftar, itu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ketika melakukan safar arba'atu burud, yang ditempuh empat na'am burud. Ketika perjalanan safarnya arba'atu burud atau empat burud, yaitu 16 farsakh. Yang dalam kilometer disebutkan kira-kira 80 kilometer. Baik. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat batasan safar yang boleh padanya mengqasar sholat dan berpuasa di siang Ramadan adalah safar yang ditempuh dalam salah satu ayam, tiga hari. Nah, dan ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah alaihi rahmatullah. Baik. Ini diantara pendapat-pendapat tentang batasan safar yang boleh padanya mengqasar sholat. Nah, yang pertama tadi apa? Nah, dihitung dengan jarak, yaitu 80 km atau 16 farsakh. Nah, kemudian yang kedua, safar yang ditempuh dalam 2 hari 2 malam. Yang ketiga, safar yang ditempuh dalam sehari semalam. Pendapat keempat, safar yang ditempuh selama tiga hari. Kemudian pendapat yang keempat, dan ini pendapat sekelompok para ulama salaf, sekelompok para ulama terdahulu dan juga sekelompok para ulama khalaf yang belakangan, mereka berpendapat adamut tahdid, enggak ada batasan tertentu, enggak ada batasan hari, nah waktu, dan tidak ada batasan jarak. Kenapa? Karena tidak ada nas, tidak ada nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan batasan waktu atau batasan jarak. Pendapat yang keempat ini mengatakan boleh mengqasar sholat pada perjalanan yang dinamakan sebagai safar. Atau dalam kata lain dikembalikan kepada apa? Urf, kebiasaan. Nah, dikembalikan kepada urf atau kebiasaan masyarakat setempat. Baik. Kalau urfnya dikatakan safar, ya safar. Nah, urfnya perjalanan seperti itu ya. Nah, dinamakan safar. Butuh kita bawa bekal, bawa ini, bawa itu. Nah, sudah keluar dari kotanya. Nah, atau yang semisalnya. Nah, ini pendapat yang keempat. Boleh mengqasar salat pada perjalanan yang disebut safar. Disebut safar. Sehingga tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan jarak. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga muridnya siapa? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di Arafah. Beliau ini safar ya. Karena beliau mukim di Madinah. Beliau salat di Arafah. Kemudian salat juga di Muzdalifah. Dan juga sholat di Mina dalam keadaan mengqasar sholat. Dan para makmum yang di belakang beliau adalah ahlu Mekkah. Ada di antara mereka yang ahlu Mekkah. Karena yang ikut haji bukan rombongan Madinah semua. Ya. Tapi ada yang penduduk Mekkah yang ikut. Nah. Beliau sholat di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, ya, berjamaah dengan manusia. Dan di antara para jamaah tersebut, para makmum tersebut adalah ahlu Mekkah, penduduk Mekkah. Sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak memerintahkan kepada para penduduk Mekkah untuk menyempurnakan sholat. Nah, afum ya? Beliau sholat di Arafah, Muzdalifah dan Mina dengan mengqasar sholat. Nah, itu duhur, asar, isya jadi dua rakaat. Nah, masing-masing jadi dua rakaat. Dan di belakang beliau ada para penduduk Mekah yang menjadi makmum dan beliau tidak memerintahkan kepada para penduduk Mekah untuk menyempurnakan sholat. Nah, sehingga, nah, urufnya ketika itu. Ya, dari Mekkah ke Mina atau dari Mekkah ke Arafah atau ke Muzdalifah yu'tabar safaron. Nah, teranggap sebagai safar. Urufnya ketika itu. Nah. Dan na'am. Pendapat yang terakhir ini, yang keempat tadi, adalah pendapat yang kuat, ya. Pendapat yang kuat dirojihkan oleh sekelompok para ulama muhakkik, ya, muhakkikin. Nah, seperti tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, dan yang lainnya. Alhasil masalah ini masalah khilafiyah, masalah perselisihan. Nah, ya. Sampai menjadi beberapa pendapat. Ya. Yang disebutkan tadi, empat pendapat tadi, hanya empat pendapat ini pendapat yang lebih banyak dibahas. Ya. Ada pendapat-pendapat yang lain yang sangat banyak. Nah. Bisa merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Baik, selesai ya. Dari batasan safar yang boleh padanya mengqasar sholat. Nah, yang rajih adalah dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Nah. Jika urufnya safar, maka dikatakan sebagai safar. Kemudian, wa amma nau'uhu. Namun kalau berpendapat, na'am barakallahu fikum, dengan jarak misalkan. Jadi misalkan sama-sama safar, empat orang safar. Nah, sebagian berpendapat uruf kebiasaan, sebagian berpendapat dengan jarak misalkan. Oh, ini belum 80 km misalkan. Ya. Kemudian yang imam, ya, yang imam sholatnya dari para musafir ini adalah yang berpendapat ini dikembalikan kepada uruf. Urufnya udah safar, safar. Sehingga dia sholat duhur 2 rakaat. Karena sudah safar. Bagi yang berpendapat na'am ini belum 80 km misalkan, para makmum, ya berarti dia apa? Ketika imam salam dia menambah. Baik. Alhasil masalah-masalah khilafiyah. Dan yang rajih yang disebutkan tadi, kuat dalilnya ya. Dalilnya kuat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat bersama sebagian penduduk Mekah ya, dengan qasar ya, di Mina, kemudian di Muzdalifah dan di Arafah. Dan beliau tidak memerintahkan para penduduk Mekah untuk menyempurnakan sholat. Nah, sehingga ini menunjukkan urufnya ketika itu dari Mekah ke Mina, dari Mekah ke Arafah, atau dari Mekah ke Muzdalifah itu dikatakan safar. Berapa jaraknya? Mekah Mina. Hah, yang baru pulang dari sana. Hah? Nah. Atau dari Mekah ke Arafah. Baik. Sudah adzan ya. Nah, kita dengarkan adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjut ya. Sambil ngecek berapa kilometer. Hah? Baik, kita lanjutkan. Ada yang dapat? Berapa? Hah? 8. Dari Mekah ke Mina. Dari Mekah ke Arafah. Berapa? Hah? 20. Siapa tadi yang bilang 20? Hah? Antum? Hah? Ngecek di ini. Hah? Nah, 20. Kalau dari Arafah ke Muzdalifah, dari Mekah ke Muzdalifah. Berapa? Hah? Ke Mina, Mekah Mina 8, Mekah Arafah 20, Mekah ke Muzdalifah berapa? Hah? 12, 13. Nah, lebih dekat daripada ke Arafah. Nah, iya Bang Zah. Nah. So, perhatikan. Tadi 8 kilo, 13 kilo sama 20 kilo. Nah, 8 kilo dari sini ke mana? Sini Sudirman. Hah? Ada enggak? Lebih. Hah? Honda Indah. Baik. Al-muhim di saat itu secara uruf naam dikatakan safar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para penduduk Mekah untuk menyempurnakan salat. Nah, mereka ikut sholat dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengqasar sholatnya. Nah, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau seandainya belum dikatakan safar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan memerintahkan para penduduk Mekah untuk menyempurnakan sholatnya. Jika ada perintah menyempurnakan sholat, nah mesti akan dinukil. Nah, ada yang menukil. Nah, karena ini perkara-perkara yang penting. Ya. Nah. Baik. Al-muhim masalah-masalah khilafiyah. Kita lanjutkan. Sekarang nawu'us safar, jenis safar yang boleh padanya mengqasar sholat. Ya. Ini pun para ulama berselisih tentang jenis safar yang boleh padanya mengqasar sholat. Apakah semua jenis safar diperbolehkan? Ya. Mencakup safar yang mubah, atau safar yang wajib, atau safar yang sunnah, atau safar yang maksiat sekalipun, nah, umum, nah. Ataukah hanya safar yang mubah saja, atau safar yang disyariatkan saja, nah, tidak mencakup safar maksiat. Tapi dalam masalah ini juga para ulama berselisih. Wa amma naw'uhu fahuwa safarul mubah. Adapun jenis safar yang dibolehkan padanya mengqasar salat adalah jenis safar yang mubah. Nah, jenis safar yang mubah. Kasafari litijarati wan nuzhah, seperti safar dalam rangka berniaga atau berdagang. Safar dalam rangka dagang, perjalanan dagang, atau safar dalam rangka nuzhah, ya, apa ini, rekreasi, tamasya, ya. Nah, ini safar yang mubah. Was safarul wajib, juga safar yang dibolehkan padanya mengqasar sholat adalah safar wajib. Kasafari lil haji wal jihad, seperti perjalanan safar untuk haji atau safar dalam rangka jihad. Nah, jihad yang wajib. Nah. Yang ketiga, as-safarul masnun al-mustahab. Juga dibolehkan mengqasar sholat pada safar yang disunnahkan. Kas-safari liz-ziarah. Ya, seperti contohnya safar untuk dalam rangka ziarah, ya. Ziarah kepada temannya misalkan, ya. Nah, ziarah kepada para ulama misalkan, mau menimba ilmu, nah. Atau ingin ziarah ke Masjid Nabawi, nah, ya. Atau ke Masjidil Haram di Mekah, ya. Atau ziarah ke Masjidil Aqsa. Nah, ini ziarah-ziarah yang sunnah. Wasafar lil marrati tsaniyah lil hajj, atau contohnya safar untuk melakukan haji yang kedua kali, berarti perjalanan safarnya apa hukumnya? Sunnah. Nah, karena haji yang kedua hukumnya sunnah. Nah, baik, atau perjalanan safar untuk umroh misalkan. Ini safar-safar yang dibolehkan padanya mengqasar sholat. Nah. Wa ala hadza fas-safarul muharram la yajuzu fihi al-qasr. Maka berdasarkan ini, safar yang haram, yaitu safar yang tujuannya dalam rangka maksiat, maka tidak diperbolehkan padanya mengqasar salat. Ala ra'yi katsirin minal ulama, menurut pendapat katsir banyak dari kalangan para ulama. Nah, menurut pendapat sebagian para ulama, kalimat ini menunjukkan adanya apa? Adanya khilaf, adanya perselisihan. Nah, diakhiri dengan menurut sebagian pendapat sebagian para ulama. Alhasil ini masalah-masalah khilafiyah juga. Apakah safar maksiat termasuk yang dibolehkan padanya mengqasar sholat, ya, ataukah tidak termasuk, berselisih para ulama. Sebagian para ulama berpendapat dengan pendapat tadi. Bahwasanya yang dibolehkan hanya safar yang mubah atau safar yang disyariatkan. Adapun safar maksiat maka enggak boleh. Enggak boleh mengqasar sholat padanya. Demikian pula enggak boleh berbuka di siang Ramadan padanya kalau tujuan safarnya dalam rangka maksiat. Ya. Nah, bahkan dalam rangka untuk melakukan maksiat di suatu tempat, ya, dia harus melakukan safar, ya. Mau misalkan dari sini mau ke Bandung mau berjudi di sana misalkan. Waliyadzubillah. Al-muhim safar dalam rangka untuk maksiat. Maka sebagian para ulama tidak membolehkan mengqasar sholat kalau safarnya tujuannya adalah dalam rangka maksiat. Sebagian para ulama yang lain membolehkan. Sebagian para ulama yang lain membolehkan seperti Ibnu Hazm. Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Muhalla, Al-Muhalla, beliau membolehkan. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar, kemudian dia berbuka di siang Ramadan, maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain. Artinya boleh dia iftar di siang Ramadan ketika sakit dan ketika safar. Kemudian beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan kata safar dengan lafaz umum. Au ala safarin, umum, ya. Allah tidak menyebutkan safar mubah atau safar yang disyariatkan, ya, tapi ala safarin. Sakit atau dalam keadaan safar umum. Tidak mengkhususkan jenis safar. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu itu tidak lupa. Hingga beliau mengatakan kalau safar maksiat itu enggak boleh, ya, padanya mengqasar sholat, maka mesti akan disebutkan ini. Safar yang disebutkan dalam ayat tadi adalah safar yang mubah atau safar yang disyariatkan. Atau kalau enggak boleh safar maksiat mengqasar sholat, pasti akan disebutkan kecuali safar maksiat gitu. Al-muhim ini yang disebutkan dari alasan beliau Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muhalla. Dan mayoritas para ulama, jumhur para ulama, di dalamnya Imam Malik, di dalamnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, alaihim rahmatullah, berpendapat bahwasannya bolehnya mengqasar sholat ketika safar itu tidak mencakup safar maksiat. Artinya kalau safar maksiat tidak diperbolehkan padanya mengqasar sholat. Nah, ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, taib naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita lanjutkan insyaallah masalah-masalah yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.